نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وآخر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخوان في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kembali kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bermajlis di kesempatan kali ini dan untuk yang seterusnya. Kita senantiasa berharap agar kegiatan kita di setiap kali bermajlis di majlis ta'lim ya rahmakallah senantiasa mendapatkan nilai ibadah dari Allah Subhanahu wa taala, senantiasa dimudahkan untuk ikhlas dan senantiasa diberikan taufik untuk menyelisih untuk sesuai muwafiq bisunnah, sesuai dengan prinsip mutaba'ah, terkhusus di hari-hari yang sebagaimana dikhabarkan kepada kita oleh para ulama dan dikhabarkan kepada kita oleh para asatidah Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa fitnah semakin dahsyat, fitnah yang melanda menjadi ujian bagi kaum muslimin. Adakah mereka istiqamah di atas Islamnya? Dan tentunya lebih khusus dari kalangan kaum muslimin adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah, di mana semakin komitmen seseorang di atas sunnah akan semakin deras dan semakin kencang dan akan semakin dahsyat ujian-ujiannya. Fitnatu syubhat wa fitnatu syahwat. Fitnatul qillah. Fitnah syubhat semakin menyambarnya syubhat-syubhat dan semakin tersambar banyak dari kalangan kaum muslimin dan terkhusus salafiyin yang mereka berusaha untuk mengenal dakwah salafiyah, banyak mereka tersambar syubhat, banyak mereka terbawa arus kerancuan di dalam memahami sunnah. Demikian pula fitnatu syahwat, sekian banyak dari kalangan kaum muslimin, dari kalangan ahlul istiqamah sebelumnya, jatuh berguguran ketika tertimpa dengan fitnah syahwat. Sehingga ujian yang berat bagi ahlu sunnah ketika berusaha istiqamah di atas sunnah, ketika senantiasa berusaha untuk berpegang teguh komitmen di atas sunnah, akan mengalami fitnah keterasingan, fitnah al-ghurabah, ujian keterasingan, ujian sedikitnya yang berjalan bersamanya di dalam upaya istiqamah, terlepas dari fitnah, selamat dari fitnatus syahwat dan fitnatus syubhat. Dan disitulah sesungguhnya apa yang telah diberitakan oleh para ulama adalah berita wahyu yang pernah diberitakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Badal Islamu ghariban fa sayaudu ghariban kama bada'a. Fa tuba lil ghurabah. Islam ketika awal datang asing dan nanti akan kembali menjadi asing. Namun ada keberuntungan bagi orang-orang yang mereka asing di saat seperti itu, yaitu unasun salihun fi unasin su'in kathirin, orang-orang saleh yang telah langka, yang telah sedikit jumlahnya di tengah kebanyakan mayoritas manusia yang sudah rusak, di tengah kebanyakan manusia yang buruk, yang jelek. Orang-orang saleh, dikatakan orang-orang saleh yaitu orang-orang yang mereka beramal, dari amalan yang lahir, amalan yang batin, dari amalan qaul dan amalan fi'il, zahira wal batinah, dari aqidahnya, ibadah amaliyahnya, dan akhlak muamalah, terpenuhi dua kriteria ikhlas semata mengharapkan ihtisab ajr dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, dan juga memenuhi kriteria syarat ittiba', mencocoki ajaran Rasul alaihi salatu wassalam sesuai dengan pembimbingan pemahaman salafus saleh. Orang-orang saleh yang semacam ini semakin langka, sehingga benar ucapan tokoh dari kalangan mubtadi'ah, faqad sadaqa wa huwa kadzub, telah jujur dan benar sementara dia adalah seorang pendusta. Ketika mengatakan bahwa Orang-orang itu, yang dimaksud adalah salafiyin, yang diistilahkan dengan julukan oleh mereka Wahabi, itu nampaknya banyak ketika dikumpulkan dari seluruh penjuru, dikumpulkan di satu tempat banyak. Tapi coba mereka pulang ke kampung masing-masing, coba biarkan mereka dihitung di desa masing-masing, coba biarkan mereka di tempat asalnya masing-masing, paling 1-2. Dalam hal ini dia benar, meskipun dia adalah pendusta. Kita terkadang ketika kembali ke daerah masing-masing, kita akan tengok kanan, tengok kiri, mana teman? Hampir sulit ditemukan. Saking terasingnya, jangankan secara penampilan, di tengah keumuman masyarakat yang ada di daerahnya, ada 1-2 sosok yang mirip-mirip, sama penampilannya, sama gaya-gayanya, itu pun asing. Mau negur, jangan-jangan bukan. Ya, gak ditegur kayaknya mirip. Ini saking asingnya. Ternyata betul ketika ditegur, disapa, ditanya, memang lain, memang bukan, serupa tapi tidak sama. Dan ketika diteruskan perbincangan, akan masuk pada pemisahan yang berbeda jauh. Ini berita wahyu dari Rasulullah SAW yang diberitakan pada zaman dahulu, sebelum Islam ini berkembang, dan sampai kemudian Islam sudah berkembang, dan sampai sudah menjadi agama yang dianut oleh sebagian besar penghuni dunia ini. Ternyata Islam itu asing, dan kita sudah merasakan apa yang diberitakan oleh Rasulullah SAW. Adakah keraguan-keraguan yang masih hinggap di dalam hati-hati seorang yang beriman, yang telah menyatakan asyhadu anna Muhammad dan Rasulullah, terhadap khabar-khabar yang diberitakan Rasulullah SAW, karena sebagiannya sudah dilihat nyata, sebagiannya sudah terlihat nampak jelas, tinggal ditunggu yang lain-lainnya, dan termasuk apa yang akan datang di negeri akhirah ba'dal mamat, setelah kematian. Tidak ada yang tidak sesuai dengan apa yang diberitakan dari akhbarul Rasul alaihi salatu wasalam yang sahih. Sehingga apa yang sudah bisa diberitakan, apa yang sudah bisa dialami, bisa dibenarkan, bisa dirasakan dari apa yang diberitakan pada masa yang lalu, maka sesuatu yang belum dirasakan nanti akan ditemui sama. Tentang terasingan ini sudah diberitakan. Juga tentang bagaimana ketika umat Islam di satu masa nanti akan seperti buih di lautan. Yushiku anta da'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir umat-umat itu akan berebut terhadap kalian seperti mereka berebut terhadap satu hidangan. Qalu, mereka para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, aw min qillati nahnu yawma idzin ya Rasulullah, apakah itu terjadi karena kita nanti mayoritas, kita nanti adalah minoritas wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apakah kita nanti itu jumlahnya minoritas, kok mereka berani, umat-umat itu kok berani? Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bal antum yawma idzin katsir, justru nanti kalian itu banyak. Banyak jumlahnya. Di mana-mana kaum muslimin. Walakinnakum gutha, namun sayang banyaknya kalian itu, itu tidak lebih dari gutha ka gutha isail, seperti buih riak yang ada di ombak pantai itu. Banyak di mana-mana terhampar. Buih itu di mana-mana menghampar, tapi tidak ada kekuatannya. Gusaun ka gusa isail. Buih. Namanya buih, ombang-ambing kan kena angin. Ya. Timbul tenggelam terbawa ombak. Tidak punya pegangan. Begitulah kaum muslimin. Dan itu juga sudah kita rasakan bagaimana seluruh kekuatan itu mereka fokus untuk berebut terhadap kaum muslimin. Dan tentunya yang paling merasakannya adalah kaum muslimin yang mereka alal Islam, ala sunnah. Di atas Islam dan di atas sunnah. Islam ala maqala al-imam al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Ya. Fa'alam anal Islam huwa sunnah wa anas sunnata hiyal Islam. Ketahuilah bahwasanya Islam itu adalah sunnah dan sunnah itu adalah Islam. Wala yakuna ahaduma illa bil akhir. Tidak akan bisa berdiri tegak satu dari keduanya kecuali harus dua-duanya. Islam ya sunnah, sunnahnya Islam. Yang akan merasakan seperti ini ahlul Islam wahum ahlu sunnah, semua arah itu akan menyerang kaum muslimin. Nah, dan itu sudah kita rasakan. Maka satu sisi ujian-ujian ini berat, sisi lain kita berharap bahwa kita termasuk min ahlil qillah, termasuk golongan yang sedikit. Sebagaimana satu di antara ucapan dari panjatan doa salaf ketika menyebutkan wa qalilu min ibadiyash syakur, sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur, di antara yang diinginkan adalah Allahumma ini Allahumma ja'alni minal qalil. Ya Allah, jadikan aku termasuk golongan yang sedikit. Nah, kita berkumpul, berkomunitas, kelihatannya banyak. Kadang masjid ini penuh, tapi itu sedikit. Jangan merasa sudah banyak. Nah, bayangkan. Banyak. Kalau disebar, itu dari mulai hulu sungai sampai Kalimantan Tengah, jumlahnya ya seperti ini saja. Nah, masih belum cukup untuk membandingi mereka dalam satu wilayah RT misalkan. Nah, kalau pulang ke daerah masing-masing, ya itu tadi, paling dua, paling tiga, paling satu, sedikit. Namun sedikit ini bukan sesuatu yang tercelah. Bukan sesuatu yang membuat kita harus pesimis. Bukan sesuatu yang bersifat madmumah. Karena dikhabarkan bahwa ghurabanya nanti ahlul Islam di akhir zaman, fasaya'udu ghariban kama bada, nanti akan kembali menjadi asing seperti awalnya. Itu bukan menunjukkan ada di sana sifat yang tercela. Nah, bahkan disifati dengan sifat terpuji karena dikhabarkan akan keberuntungannya. Maka dari sini, meskipun sedikit, yang pertama jangan merasa aman. Jangan merasa kita sudah banyak. Kita ini sedikit. Dan kalau kita merasa sedikit, jangan pesimis. Tetap bersemangat. karena itu di sana ada kebaikan. Apabila sedikit itu di atas istiqomah, sedikit di atas sunnah, sedikit di atas al-haq. Dan itulah al-jamaah. Al-jamaah man wafaq al-haq wa in kunta wahdak. Sebagaimana ucapan salaf, jamaah itu siapa saja yang mencocoki kebenaran walaupun seandainya engkau sendirian. Kalau engkau di atas hak, engkau adalah al-jamaah. Ini ikhwana fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita akan baca kembali pelajaran kita dari kitab Al-Adabul Mufrad atau Sahih Al-Adabul Mufrad. Kita telah baca hadis dari Aisyah radhiyallahu taala anha, anha qalat ma khayyara Rasulullah sallallahu baina amrayni illa ikhtara aisharahuma. Tidaklah Rasulullah SAW ketika diberi pilihan dua perkara melainkan beliau memilih yang lebih mudah dengan syarat. Apa syaratnya? Malam yakun isman. Sesuatu yang lebih mudah ini bukan perkara dosa. Nah, kalau yang lebih mudah dari dua perkara itu adalah perkara dosa, apa kondisi Rasulullah SAW? Karena abadan nasi minhu. Dia adalah orang yang paling jauh dari perkara tersebut. Kemudian wama intaqama Rasulullah SAW li nafsihi. Tidaklah Rasulullah SAW itu menghukum karena urusan pribadi. Kalau beliau ada memiliki urusan atau diganggu oleh seseorang karena unsur pribadi, maka beliau memaafkan, tidak menghukum. Kecuali apabila yang dilanggar adalah karoman Allah subhanahu wa ta'ala, maka beliau akan menghukum sesuai dengan ketetapan syariat. Dan beliau lah sebagai peletak syariat yang dipercaya oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menetapkan syariat, untuk membawa risalah. Sehingga beliau secara pribadi memaafkan ketika urusannya terkait dengan urusan pribadi. Kalau kita baca bagaimana Rasulullah SAW diperlakukan oleh orang-orang kafir Quraisy, luar biasa. Sampai Allah SWT memerintahkan malaikat untuk memberikan kepada Rasulullah SAW penawaran hukuman atas orang-orang yang mengganggu, menyakiti beliau SAW, namun beliau tidak. Beliau lebih memilih memaafkan dan mengharap dari kaum tersebut nanti ada yang memeluk Islam. Demikian pula yang dilakukan oleh orang-orang badui yang mereka tidak tahu sopan santun, orang gunung yang tidak tahu bahwa Rasulullah SAW punya kedudukan untuk dihormati. Bicara kepada Rasulullah SAW, teriak, panggil nama. Tidak cukup sampai di situ, ketika belum direspon panggilannya, tarik bajunya. Tarik sambil teriak minta hajatnya. Rasulullah SAW tunaikan apa yang dia minta, dan hanya sampai di situ. Tidak mungkin kita teriak panggil nama, tarik bajunya, ya, langsung keluar jurusnya. Nah, Rasulullah SAW tidak. Maka disitulah dibedakan mana yang harus kita bela. Sehingga diantara nasihat ulama adalah mengingatkan akan apa yang ada di dalam hati ketika dia terpanggil untuk amar ma'ruf nahi mungkar. Karena terkadang seorang itu berapi-api untuk membela sesuatu kebenaran, mengatasnamakan prinsip agama, namun ternyata tendensinya lebih besar untuk membela kepentingan pribadi. Ini hati-hati. Dan itu letaknya pada niat yang ada di dalam hati. Dia tunggangi kaidah prinsip agama, tapi bukan itu sesungguhnya yang menjadi motif utama. Tapi ketika perkara yang bersinggungan dengan kepentingan pribadi, baru dia bangkit, namun menggunakan kendaraan agama. Ini yang berbahaya. Nah, disebutkan nasihat ini. Anda lupa. Kalau tidak salah dari Al-Imam Ahmad atau Al-Imam Syafi'i, antara dua. Tentang perihal, ya, jangan sampai seorang terjebak ketika membela kebenaran, seakan-akan dia membela kebenaran, tapi ternyata membela kepentingan pribadi. Sehingga harus bisa memisah. Ini unsurnya apa? Urusan person atau urusan syar'i. Kalau syar'i, maka harus bangkit membela syariat, bangkit membela sunnah, bangkit membela ya qawaid sunnah. Tapi kalau sudah perkaranya pribadi, harus ditahan. Nah, apalagi terkait ketersinggungan dengan ucapan-ucapan yang mengenai secara pribadi, harus ya diingat bahwa kekuatan itu bukan pada sejauh mana dia bisa menampilkan diri secara fisik. Rasulullah SAW pernah bertanya kepada para sahabat, "Ma ta'udduna fikum as-sura'ah?" Apa menurut kalian tentang orang yang jagoan? Nah, Rasulullah SAW ingin menggambarkan kepada para sahabat. Kata para sahabat, orang yang jagoan, orang yang tidak pernah kalah ketika bertanding. Kata Rasulullah SAW, "La, ya, as-sura'ah ma yamliku nafsahu 'inda al-ghadab." Orang yang paling kuat adalah orang yang paling bisa menahan diri ketika marah. Karena biasanya orang lebih mudah tersulut kemarahannya, tersinggung perasaannya ketika yang diserang adalah urusan pribadinya. Ini kebanyakan. Maka ini menjadi contoh Rasulullah SAW sebagai qudwah agar perkara pribadi dikesampingkan. Perkara syariat, perkara din, ini yang diutamakan. Apalagi kaitannya dengan urusan sesama ahlu sunnah. Apalagi kaitannya dengan urusan sesama ahlu sunnah dalam hal begitu besarnya nilai ukhuwah. Di sana ada hukukul ukhuwah. Hak-hak di dalam membela, di dalam memelihara ukhuwah. Ukhuwah imaniyah, ukhuwah islamiyah, dan ukhuwah yang dibangun di atas sunnah. Maka harus bisa dipilih. Ini urusannya apa? Urusan pribadi. Selesaikan dengan baik. Tanpa harus menimbulkan rusaknya ukhuwah tersebut. Apalagi sampai harus membawa orang lain. Kalau urusannya urusan pribadi. Tapi kalau urusannya urusan din, ya harus tidak ada perasaan yang dimainkan. harus diupayakan untuk tegas. Alhamdulillah kita ada para asatidah, alhamdulillah kita ada jalur kepada ulama, dan alhamdulillah ada nasihat-nasihat sampai kepada kita, qawaid-qawaid ilmiah di dalam menghadapi sekian banyak masail, masyakil yang itu tidak pernah ya habis, selalu datang silih berganti dan selalu dituntut kita untuk menghadapi. Nah, isyanya jam berapa sih? Isya jam berapa? 10 menit. Ya, kita mau baca materinya agak panjang. Mestinya kalau duduk langsung baca, jangan pakai mukaddimah. Kalau mukaddimah ya begitu. Tapi terkadang penting kita menyampaikan sesuatu ya bagi anak pribadi, mengingatkan. Nah, kita baca sedikit semampunya. Itu disebutkan dari siapa? Mana yang bawa matan? An Abdullah qala inna Allah ta'ala qasama bainakum akhlaqakum kama qasama bainakum arzaqakum wa inna Allah ta'ala yu'til mala man ahabba wa man lam wa man la yuhib. Man la yuhib wa la yu'til iman illa man yuhib. Faman dhanna bil mali ay yunfiqahu wa khafal na'am adu ay yujahidahu wa habal laylah ay yukabidahu fal yuksir min qawli la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Dari Abdullah beliau mengatakan, nah, Abdullah bin Mas'ud ini hadisnya mauquf namun dihukumi marfu karena yang disampaikan oleh beliau tidak disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara langsung, namun isinya sesuatu yang tidak mungkin beliau secara pribadi mendapatkan tanpa melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, beliau mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah membagi di antara kalian akhlak perilaku kalian sebagaimana Allah telah membagi di antara kalian rizki kalian. Dan sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala memberikan harta kepada siapa yang ia cintai dan juga kepada siapa yang tidak dicintai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Itu harta. Harta diberikan kepada siapa saja. Bahkan yang lebih banyak diberikan harta, ya, kebanyakan yang mereka diberikan harta banyak itu bukan orang-orang yang notabene dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Namun Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan iman melainkan kepada siapa yang memang Allah cintai. Maka barang siapa yang dia merasa ada kebakhilan di dalam hartanya untuk dia infakkan, dan dia merasa ada rasa takut untuk menghadapi musuh ketika disuruhkan berjihad, dan merasa lemah malas untuk bangun sholat malam hendaknya dia memperbanyak dari ucapan la ilaha illallah wa subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Nah, ini sahih mauqufan. Kita langsung baca syarahnya. Qala Syekh Zaid rahimahullah ta'ala fi hadal hadis bayanun jali anna al-umura kullaha biyadi al-khalaq al-alim al-hakim. Di dalam hadis ini ada penjelasan yang agung, penjelasan yang nyata, ya, keterangan yang jelas bahwa perkara-perkara itu semuanya di tangan Allah Al-Khalaqil Alimil Hakim. Yatasarrafu fi makhluqatihi bima yasha. Allah Subhanahu wa taala akan mengelola, ya, mengaturnya segala sesuatu itu pada makhluk-makhluknya dengan apa yang ia kehendaki, sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, wa kaifa yasha, kepada siapa Allah kehendaki dan bagaimana Allah kehendaki, itu Allah akan atur segala perkara terhadap makhluknya. Ini jangan khawatir. Allah tahu kalau seorang itu miskin. Allah Maha tahu. Dan Allah yang memegang. Allah Razzaqu dzul quwwatil matin. Jangan terlalu bersedih ketika seorang itu sedang kesusahan. Allah tahu. Ya. Dan Allah tahu bahwa hambanya itu perlu makan, hambanya itu perlu biaya untuk kebutuhan hidupnya. Dan Allah tahu bahwa untuk istiqomah perlu bekal. Nah, namun Allah berikan, Allah atur kondisinya seperti itu ada hikmah, ada maksud. Nah, Allah tahu siapa yang beriman, siapa yang istiqamah, dan siapa yang kafir. Namun Allah akan berikan dari harta-harta itu sesuai dengan apa yang Allah kehendaki, dengan ada satu hikmah di sana. Nah, yang pertama, jangan terlalu bersedih, jangan terlalu menjadi gundah gulana ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ujian, kesulitan dalam masalah kebutuhan hidup, masalah harta benda, dibatasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula jangan terlalu berbangga ketika dimudahkan, dilapangkan dunianya. Karena itu belum tentu kebaikan. Itu belum tentu menjadi karunia anugerah yang Allah Subhanahu wa taala memuliakannya. Nah, dan manusia itu sifatnya memang sebagaimana ayat yang sering kita baca, innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu memang sukanya ngeluh. Ya. Selalu ngeluh. Idza masyahu syarru jazua. Kalau ditimpa dengan ujian yang jelek, dia akan berontak, tidak terima, ngeluh. Nah. Wa idza masahul khairu manu'ah. Tapi ketika diberikan kelebihan, dimudahkan, dia menjadi bakhil. Nah, ini keumuman manusia. Illal musallin, kecuali orang-orang yang mereka salat. Alladhinahum ala salatihim daimun, yang mereka itu salatnya terus, mudawamah. Walladina fi amwalihim haqqun ma'lum, dan orang-orang yang mereka tahu di dalam harta yang mereka miliki ada jatah yang sudah ditentukan untuk dikeluarkan. Yang lainnya itu begitu, selalu ngeluh. Kemarau, asap, ngeluh. Susah. Hujan, banyak hujan. susah kemana-mana. Mau pergi, hujan. Mau berangkat, hujan. Ya, biasa kerja, kehujanan. Yang biasa jualan, gak bisa berangkat. Ngeluh lagi. Nah, kemarau ngeluh, hujan ngeluh. Nah, lagi sulit, ngeluh. Cerita kemana-mana, lagi susah, usahanya sulit, ini gitu. Ini. Begitu berhasil, sukses, diam saja. Nah, kalau susah, semua orang tahu. Kalau berhasil, ya, gak ada yang tahu. Ini manusia. Tadi kan, kita masya syarru jazua. Kalau lagi sulit, wah teriak-teriak. Semua orang tahu sekampung. Tapi kalau sudah senang, sudah dagang untungnya banyak, ya sudah. Diam. Bahkan yang lain gak perlu tahu. Nah, mestinya kan kemarin lagi susah, semua orang tahu. Ketika berhasil, alhamdulillah sekarang berhasil. Nah, yang lain ikut merasakan, nah, keberhasilannya. Nah, itu karakter manusia. Nah, Allah Subhanahu wa taala sudah membagi tentang akhlak yang ada di tengah manusia, sebagaimana rizki yang beredar di tengah manusia itu pemberian Allah. Nah, rizki pemberian Allah. Sehingga mintalah kepada Allah. Akhlak minta kepada Allah. Rizki minta kepada Allah. Allah yang akan mengaturnya. Siapa yang berhak dan siapa yang pantas dan siapa yang lebih akan mendatangkan maslahat dari apa yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu Allah yang Maha tahu. Nah. Wa haqqan ayyuhal muslim anna nabiyya alaihi salatu wasalam khairu muallimin li alamil insi wal jin. Dan bahwa naam, satu yang hak wahai seorang muslim, bahwa nabi alaihi salatu wasalam adalah sebaik-baik muallim yang mengajari, membimbing untuk alamul insi wal jin. Karena syariat beliau diperlakukan untuk alam manusia dan alam jin. Ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Risalah yang dibawa Rasulullah SAW itu diberlakukan untuk bangsa manusia dan bangsa jin. إذ قد علمه الله تبارك وتعالى كل شيء تحتاج الأمة إلى بيانه. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah mengajarkan kepada beliau alaihi salatu wasalam segala sesuatu yang memang umat ini memerlukannya untuk dijelaskan. Wa adzina lahu fil bayan, dan Allah telah mengizinkan untuk dijelaskan. Nah, sebagaimana Allah menyatakan dalam firman-Nya, wa anzalna ilayka dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim. Dan kami telah turunkan kepada engkau adz-dzikra, yakni Al-Qur'an, agar engkau menjelaskan kepada manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka itu. Nah, wala yaqulu syai'an min tilqa'i nafsihi. Beliau tidak mengucapkan sesuatu sedikit pun dari pribadinya sendiri. Wa innama yuballighu al-wahyi alladhi utumina alaihi. Namun hanyalah beliau menyampaikan wahyu yang diamanatkan oleh Allah kepada beliau. Wa ni'mal aminu, dan beliau adalah sebaik-baik yang menjalankan amanah. Amin jumlati dzalik bayanuhu anna Allah qasama bainal khalqi al-akhlaq, ay husnal akhlaq. Di antara apa yang dijelaskan adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah membagi di tengah makhluk akhlak, perilaku, yakni akhlak yang terpuji. Fannasu laisu sawa, manusia tidak sama fil akhlaq, dalam hal tingkah laku. Nah, Insyaallah sampai di sini kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Bismillah, antum kasih tanda. Nah, barakallahu fikum, jazakumullah khair, walhamdulillah rabbil alamin.